يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله pada pagi hari ini, pada hari Ahad tanggal 6 Jumadil Tsaniyah tahun 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 April tahun 2014, kita insyaallah akan mulai untuk memberikan sedikit faedah yang berkaitan dengan ahkamut tajwid. Yang sebenarnya ilmu yang seperti ini disampaikan oleh para asatidzah kami yang mulia, namun dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan berupaya untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini kepada ikhwanuna. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan di dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballahi, yang membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah, di sini para ulama menafsirkan, termasuk di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yatluna kitaballah, yang pertama beliau menafsirkan adalah yattabi'una kitaballah. Kemudian yang kedua beliau menafsirkan adalah dengan yatluna kitaballah, dengan membaca kitab Allah dengan sebaik-baik bacaan. Demikian juga para mufassirun yang lainnya, mereka menafsirkan at-tilawah dalam ayat di surat Ar-Rum ini dengan al-ittiba', dan yang kedua adalah menafsirkan dengan membaca kitab Allah dengan sebaik-baik bacaan. Wa aqamu shalah, dan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan juga terang-terangan. Mereka melakukan itu, membaca kitab Allah, mengikuti kitab Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan menegakkan salat dan berinfak. Mereka kerjakan itu semua dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan sir walaupun alaniyah, walaupun terang-terangan, maupun terang-terangan, dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan juga dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan dengan amalan itu, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tiada akan pernah merugi. Perdagangan yang barang dagangannya itu tidak akan pernah rusak, atau tidak laku, dan juga tidak merugi. Karena apabila seseorang melakukan jual beli, terkadang mereka akan mendapati barang dagangannya itu akan rusak, seperti buah-buahan yang tidak laku, maka itu akan rusak. Dan juga tidak laku, maka ini berbeda dengan mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang tiada akan pernah merugi, jual beli yang tidak akan pernah rusak, jual beli yang tidak, yang pasti laku apabila jual beli itu dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasut umatnya untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Al-khairiyah, kedudukan terbaik yang bisa diraih oleh umat ini adalah dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana hal ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan Al-Qur'anul Karim Dan yang sebelumnya beliau belajar Al-Quranul Karim kepada Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim, beliau mencapai kedudukan tertinggi sebagai manusia. Dan demikian juga setelahnya apabila mereka mempelajari Al-Quran lafzan, lafad-lafadnya, cara membacanya, kemudian mempelajari makna-maknanya, mempelajari tafsirnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka mereka akan mendapatkan kedudukan terbaik sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar membaca kitabnya Al-Quran Al-Karim dengan bacaan yang baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Dan hendaknya kalian, dan hendaknya engkau membaca Al-Quranul Karim dengan tartil. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan warattil. Dan tidak hanya dengan bentuk perintah saja, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan masdar mu'akkad lil amr. Warattil adalah fi'lul amr, dan beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan tartila, menunjukkan bahwasanya perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil adalah memberikan faedah agar kita benar-benar ihtimam benar-benar bersemangat untuk mempelajarinya, benar-benar berupaya untuk mengamalkannya. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat dari membaca Al-Quran dengan tartil, dan tidak akan sampai kepadanya melainkan dengan mempelajarinya. Mempelajari ahkamut tajwid, makharijul huruf, sifat-sifatnya, dan juga ahkam yang lainnya, agar seseorang bisa sampai kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Akan kami bacakan tafsir tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil qur'ana tartila. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, ay yaqra'uhu 'ala tamahhulin fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmi al-Qur'an wa tadabburuhu. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. Dan Al-Imam Ibnu Katsir berkata pada kitabnya ketika beliau menafsirkan waratilil Qur'an tartila, bacalah olehmu Al-Qur'an ala tamahhulin, dengan tamahul, dengan pelan-pelan, karena akan menolongmu untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Dan akan membantumu untuk bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Apabila seseorang membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, dengan pelan-pelan, sesuai dengan ahkam tajwid, maka akan membantu dia untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Bisa dibayangkan, apabila seseorang membaca Al-Quranul Karim salah dalam menerapkan makhrajnya dan juga sifat-sifatnya, maka akan berbeda pula maknanya. Ketika seseorang membaca Nasrullah, pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, Nasrullah, pertolongan Allah, dia baca dengan Nasrullah, yang pertama ada dibaca dengan shad, yang kedua adalah dengan sin, maka akan berbeda maknanya. Nasrullah adalah pertolongan Allah, nasr, sedangkan Nasrun ya, adalah nama dari salah satu jenis burung. Maka akan sangat jauh berbeda maknanya. Dan juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, annahu su'ila an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditanya tentang qira'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan. Maka qira'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana maddan. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. Bahwasanya qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini maddan, panjang, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Qur'an itu dengan tergesa-gesa atau cepat-cepat, tetapi maddan, membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan panjang, ar-rahman dengan panjang, dan juga ar-rahim dengan panjang. Maksudnya di sini tetap sesuai dengan takaran dari bacaan mad tersebut, tidak dipanjangkan melebihi dari ukuran yang telah ditetapkan, yang telah kita pelajari dari kitab-kitab para ulama rahimahumullahu jami'an. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau menghasung para sahabat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. mempelajari agar para sahabat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in lahir di lingkungan masyarakat yang berbahasa Arab yang masih fasih, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengasuh mereka untuk belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqra'u al-Qur'an min Abdullah ibn Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay ibn Ka'b ومعاذ بن جبل. Ambillah, hendaknya kalian mengambil bacaan Al-Quranul Karim, mempelajari bagaimana Al-Quranul Karim itu bisa dibaca dengan baik dari Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua dari Salim maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga dari Ubay ibn Ka'ab. Yang keempat adalah dari Mu'adz bin Jabal. Menunjukkan walaupun ilmu tajwid pada waktu itu belum dibukukan seperti sekarang, tapi Rasulullah SAW tetap menghasung para sahabatnya untuk mengambil Al-Quranul Karim dari beberapa sahabat yang paling fasih bacaannya dan menguasai bacaan Al-Quranul Karim. Beliau mengkhususkan dalam hadis ini 4 sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ikhwanul fiddin, ini adalah merupakan pengantar bagi kita semuanya agar kita bersemangat mempelajari Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya tentang bagaimana nanti ketika seseorang berada di jannah Allah Subhanahu wa taala, seorang pembaca Al-Qur'anul Karim, sahibul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dia sehari-hari, maka di dalam Al-Jannah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran di sini adalah orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Tidak sebatas orang yang membaca Al-Quran saja. Akan dikatakan kepada dia, Iqra. Wartaqi. Bacalah olehmu. Wartaqi. Dan naiklah. Disebutkan di dalam syarahnya, wartaqi ini adalah naiklah pada tingkatan-tingkatan di dalam Al-Jannah. Karena Al-Jannah itu adalah bertingkat-tingkat. Warattil kama kunta turattalu fid dunya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu kama kunta turattalu fid dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia. Ini menegaskan bahwasanya kita seharusnya mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan ahkamut tajwid. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di al-jannah itu berakhir pada akhir ayat yang engkau baca. Di sini adalah perintah sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hasungan agar kita semuanya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sampai di sini pelajaran kita sebagai mukaddimah. Dan insyaallah pelajaran ini apabila tidak ada halangan, insyaallah akan berlangsung pada setiap pagi hari yaumul ahad wa yaumul jumu'ah biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.